Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa'adah sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. Puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, termasuk yang melata di muka bumi dan termasuk di dalamnya adalah diri kita semua. Allah tidak pernah ingkar janji terhadap seluruh janji-janjinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Padahal penduduk bumi, manusia kebanyakan ingkar kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Tapi tetap Allah komitmen dengan janjinya memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang melata di muka bumi ini. Termasuk kita, saat kita lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, Allah terus memberikan rezekinya kepada kita, setiap diri kita. Dan mudah-mudahan Allah terus bangkitkan rasa syukur kita dengan hadirnya di majlis ilmu, dengan hadirnya di majlis zikir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pagi hari ini untuk majlis ilmu di kegiatan Arba'in bulanan ini, apa akan menyampaikan tentang syarat mursyid. Di mana sekarang banyak orang istilahnya mencari guru spiritual. Sering kedengar enggak? Macam-macam niat dan motivasinya. Ada yang pengin jabatannya tinggi, ada yang pengin usahanya maju, ada yang pengin kalau ceramah banyak yang ngondang, padahal capek. Sudah banyak ngondang biar banyak yang ngasih amplop. Sudah banyak yang ngasih amplop pengin tebel. Ada yang pengin tenar, populer, cari katanya guru spiritual. Ini sudah banyak yang salah kaprah. Spiritual, spiritual itu sebetulnya adalah ruhaniyah. Guru yang mengajarkan, membimbing ruhani. Kemana? Bukan kepada dirinya, hanya wasilah kepada Allah. Para ulama memberikan gambaran kepada kita semua. Ungkapannya banyak dinukil, banyak dijadikan rujukan oleh para ulama yang kemudian. Di mana ungkapannya, idza talabta faqihan wajadta katsira. Wahai murid-murid, kalau engkau mencari seorang ahli fikih, enggak susah mencari, banyak. Di pondok-pondok pesantren banyak menggali fikih. Dari bab toharoh sampai bab jinayah tentang hukum Islam. Lanjutnya, wa idza talabta qari'an wajadta katsira. Kau mencari seorang ahli baca, baca Quran, baca kitab kuning, buku, tukang baca, tidak akan sulit mencarinya, alias banyak. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arif uyuba nafsik lam tajid illa qalila. Tapi kalau engkau mencari orang yang menunjukkan jalan kepada Allah, lalu menyingkapkan kekurangan dan aib diri kita, menjadi tahu dan bagaimana cara membersihkannya, memperbaikinya. Lam tajid illa qalil, kau tidak akan menemukan kecuali sedikit. Siapa yang dimaksudkan dalam perkataan ulama ini? Wali mursyid. Jadi jangan nyari guru-guru spiritual yang aneh-aneh. Aneh ini kan macam-macam. Ada yang nyari ke gunung-gunung. Orangnya enggak gaul dengan siapapun. Ada yang memberikan tanda-tanda seperti itu. Masyarakat tambah bingung. Kemana harus mencari pembimbing? Jangankan mencari pembimbing, niatnya aja sudah banyak yang keliru. Dari tujuan dan motivasinya banyak yang tidak lurus kepada Allah. Ada yang dikasih wiridan, enggak tahu dari mana asal usulnya. Suruh puasa sekian puluh hari, enggak tahu dari mana sumbernya. Banyak fenomena seperti ini. Ada yang ngasih wirid, solawat, atau wirid apa yang lainnya, tapi harus bayar mahar katanya. Maharnya semakin tinggi, kayak nikah aja ya. Maharnya semakin tinggi, sekian gram, puluh gram, semakin bagus nanti hasilnya. Ini banyak sekali ya fenomena-fenomena seperti ini. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama supaya tidak bingung, umat, masyarakat memberikan syarat-syarat wali mursyid yang dimaksudkan tadi, supaya kita semakin mengenal kepada Allah, mengenal keagungan Allah lewat bimbingannya, mengenal kelemahan dan kekurangan diri dan bagaimana cara memperbaikinya. Banyak sekali para ulama memberikan syarat kepada wali mursyid. Sebab wali mursyid itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yahdillah fahuwal muhtad. Allah berfirman, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, dia orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, hakikatnya disesatkan oleh Allah karena dirinya mencari kesesatan. Falan tajida, engkau Muhammad tidak akan menemukan lahu bagi orang yang tersesat itu waliyan mursyida, seorang wali mursyid. Wali mursyid ada dua kata, waliyan mursyidan, dua-duanya isim fa'il menunjukkan subjek, jadi pasti ada orangnya. Keliru kalau wali mursyid yang dimaksud adalah Al-Quran. Wali, waliyan mursyida, dua-duanya isim fa'il. Waliyan, seorang wali. Wali itu maknanya bisa dekat dengan Allah, dilindungi oleh Allah, pemimpin yang ditugaskan oleh Allah, yang melindungi agama Allah, itu makna waliyan, orang. Isim fa'il menunjukkan subjek. Mursyida, yang memberikan irsyad, bimbingan. Tidak setiap wali adalah mursyid. Wali ada 9 tingkatan. Bisa jadi untuk dirinya saja, seperti nabi bukan rasul. Tapi kalau waliyan mursyida, ya wali, kekasih Allah, dekat dengan Allah, pelindung agama Allah, mursyida, ditugaskan memberikan irsyad bimbingan seperti para rasul. Jadi dua kata yang enggak bisa dipisahkan. Waliyan menunjukkan kedekatan dengan Allah, mursyida punya tugas kepada umat. Dirinya dekat dengan Allah, diberi petunjuk oleh Allah lewat ilham, mursyida diberikan kemampuan memberikan irsyad kepada umat. Itu makna wali mursyid. Nah, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan ada wali mursyid, kira-kira orangnya ada apa enggak? Kalau dulu dalam Al-Qur'an disebutkan ada nabi dan rasul, kira-kira dulu ada enggak nabi dan rasul? Pasti ada. Tidak akan dusta Allah. La roiba fih, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Persoalannya tergantung keyakinan. Kita jangan saling mencaci maki. Kalau thariqah yang lain mengaku wali mursyidnya gurunya, kita hormati. Itu yang diajarkan. Tapi kita harus punya pendirian dan keyakinan sendiri. Maka oleh sebab itu, para ulama memberikan syarat-syarat wali mursyid. Jangan sampai ketukar dengan dukun. Saking bingung akhirnya ke dukun. Kan suka aneh-aneh sekarang itu. Ada ustad, bukan pakai sorban, ya, kadang pakai laken. Ngajar agama, kira-kira pantas apa enggak? Enggak sesuai, enggak munasabah. Ya, sekarang mau olahraga, pakai gamis. Ya itu susah, gimana nangkep bolanya nanti. Nah, pakai training. Ya. Nah begitu agama mengajarkan sisi etika, sisi adab-adaban. Sehingga agama itu profesional. Agama dibawa oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab. Maka gamisnya, sorbannya jadi sunnah. Iya, itu adalah budaya. Tapi budaya yang menjadi sunnah. Itu pemahamannya. Ya, kita lagi sholat, lagi ngaji, kan pantas sekali. Ya, kalau apa? Kalau pakai sunnah dalam berpakaian. Nah, jadi akan menambah kehusyuan, kesyahduan. Kita ingat sorban, lihat sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama termasuk Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, yusannu labsul qamis, disunatkan pakai gamis. Wal imamah pakai sorban, wal izar pakai sarung, wasirwal pakai celana. Jangan saya pakai gamis enggak pakai celana. Nanti datang angin gimana? Jadi Imam Nawawi dalam majmu'nya mensunahkan gamis, sorban, kolan suah al-baido, ya, kopeah yang putih, sarung, dan celana. Menjadi sunnah. Siapa? Para ulama yang mengijtihadi. Karena dibalik tradisi dan budaya Arab, Nabi menggunakannya sehingga sunnah. Kita mencintai Nabi, mencintai segala perilakunya termasuk pakaiannya. Jangan membodohi hati kita. Fitrah kecintaan itu pingin meniru. Kita belajar cinta kepada Nabi, segala ingin ditiru. Ya. Jadi ibadah itu dengan hati. Hati tidak bisa dibohongi. Cinta tumbuhnya di dalam hati. Ya, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah disebutkan syarat-syarat mursyid, tapi kita ambil yang pokoknya saja. Di sini ada 4 yang pokoknya. Kalau yang cabang-cabangnya bisa sampai 12 atau puluhan syarat mursyid itu. Tapi kita ambil yang pokoknya supaya simple. Walil mursyid syurutun labudda minha hatta yata'ahala li'irsyadin nas wahia arba'atun. Bagi mursyid memiliki persyaratan yang mesti dimilikinya supaya menjadi ahli memberikan irsyad bimbingan kepada umat, yaitu ada 4. Yang pertama, ayyakuna aliman bil faraidi al-ainiyah. Seorang mursyid syaratnya harus mengetahui dalam tentang hal-hal keparduan dalam agama. Ya, jangan sampai nyari-nyari guru spiritual, bab sholat enggak tahu, bab puasa enggak tahu, bab jinayah enggak tahu, bab fikih enggak tahu. Yang disebut faraid itu dalam 2 wilayah. Pertama, tauhid. Dalam wilayah tauhid, mengetahui kewajiban-kewajiban, mana sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wujud, kidam, bako, mukhalafatul, dan yang lain-lainnya. Dijelaskan dalam ilmu akidah ahlu sunnah. Jadi seorang mursyid mengetahui tentang akidah sahihah, akidah yang benar, dan itu yang akan diajarkan kepada umatnya, kepada murid. Sebab itu adalah keparduan, kewajiban. Kita tidak bisa mewakilkan pengetahuan itu kepada orang lain. Jangan sampai Allah punya tempat. Ya, Allah punya tempat. Nah, tempat sendiri siapa yang menciptakan? Allah enggak butuh dengan makhluknya. Wa huwa ghaniyun. Allah kaya, artinya tidak butuh dengan sesuatu apapun. Karena semua sesuatu adalah makhluk Allah. Walaupun Allah sering menyebutkan dalam hadis kursi, Rabbuna yang zilu, Rabbuna ilas sama idunya, turun Tuhan kami ke langit bumi. Bukan berarti Allah pindah, butuh ke tempat, lalu menempati langit bumi. Tapi yang dimaksud kasih sayangnya, ampunannya, kebaikannya, semakin dekat kepada hamba-hambanya. Itu ilmu akidah, bagian dari keparduan. Seorang mursyid harus mengetahui keparduan-keparduan dalam agama kita, baik dalam ilmu tauhid maupun dalam ilmu fikih. Ini yang pertama. Sama sekalian. Jadi jangan sampai umat kehilangan figur, salah menentukan pilihan sebagai pembimbingnya, diiming-iming guru spiritual. Dianggapnya guru spiritual kalau tahu yang gaib, padahal tebak-tebakan. Padahal jin yang ngasih informasinya. Ditunjuk aja, wah bapak ini pasti ya rezekinya banyak. Atuh, wah bener tahu amat ini si guru. Cuma segitu, hal-hal begitu membuat tersanjung, membuat tumbuh keyakinan kepada seseorang. Ukuran itu bukan ukuran agama. Persyaratan itu bukan persyaratannya para ulama. Ya, awas jamaah sekalian, sekarang itu banyak orang yang nyari apa? Usaha, gak ketemu, akhirnya jadi paranormal. Padahal gak normal. Wah, rumahnya diangker-angker ya. Baru datang sudah ditebak hati kita. Bapak begini ya punya masalah. Ya buku datang juga punya masalah. Ini bapak nih yang zolim, yang benci ke bapak tuh rumahnya menghadap ke kulon. Oh tuh banyak orang yang menghadap ke kulon rumahnya. Jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang itu. Akhirnya suuzon fitnah kepada orang lain. Gara-gara apa? Salah nyari guru spiritual. Awas ini jebakan-jebakan, hal-hal yang gaib itu suka jadi perangkat. Tergelincir, wah hebat ya ilmunya, tinggi ya. Begitu ukuran yang awam. Dukun aja bisa. Satu benar, yang 10 salah. Maka itu bukan ukuran, bukan syarat, bukan kriteria. Kita kembali kepada ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, apa yang telah dipola oleh al-ulama yang menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat mursyid yang pertama, apa Bapak Ibu sekalian? Ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Seorang mursyid mengetahui hal-hal keparduan, kewajiban-kewajiban dalam agama, baik dalam ruang lingkup tauhid, ilmu akidah, atau ilmu Piki. Yang kedua, wa ayyakuna arifan billah. Seorang mursyid syaratnya ahli ma'rifat kepada Allah. Kenapa ini disyaratkan? Sebab mursyid bukan tujuan. Tujuan kita adalah kepada Allah. Di mana kita punya misi yang sangat agung Allah lahirkan ke muka bumi ini. Kalau Allah yang menciptakan kita tidak menjelaskan, kita tidak tahu apa sih arti dari kehidupan ini. Apa yang harus aku perbuat? Coba Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mendasar dalam diri kita. Siapa diri kita? Dari mana kita berasal? Akan kemana kita pulang? Apa tugas kita di sini? Semua pertanyaan itu akan dijawab lewat Al-Quranul Karim. Kita kalau lihat, terutama ibu-ibu ini, maka lihatnya ke ibu-ibu. Ibu-ibu suka apa biasanya barang-barang itu? Pakaian, apa perhiasan, apa yang biasa yang paling, kalau lihat tuh, wow, katanya begitu. Biasanya apa? Apa? Pakaian? Waduh. Kalau lihat pakaian melotot. Kata ibu-ibu katanya, kalau ke mall gak apa-apa, Pak, gak beli juga gak apa-apa katanya. Yang penting jalan-jalan aja, cuci mata lihat pakaian baru. Ya Allah, itu cuci muka. Katanya yang ketawa katanya suka itu kayaknya. Kita kalau lihat barang yang bagus, pasti gak ingin tahu siapa yang menciptakannya, betul gak? Itu sesuatu yang naluri, fitrah. Semestinya manusia yang diberikan akal dan hati, melihat ciptaan makhluk, baik di langit sana, galaksi, bintang-bintang, planet semua, di langit, di bumi, di dasar lautan, betapa banyak makhluk-makhluk. Semestinya manusia semua, pertanyaannya harus dikembangkan dan mencari jawaban. Siapa sih yang menciptakan ini semua? Masa yang menciptakan patung? Kan patung baru diciptakan. Masa yang menciptakan matahari? Matahari geraknya cuma gitu doang. Lalu siapa yang menciptakan? Pertanyaan itu semestinya tumbuh dan mendapatkan jawaban. Maka Al-Quran memberikan jawaban Allah Azza wa Jal dengan jelas dan gamblang. Dan ternyata tujuan kita diturunkan ke bumi liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Kita gak mungkin bisa tunduk ibadah kepada Allah kalau kita belum mengenal dulu kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Kalau kita sudah ma'rifat batin kita kepada Allah, menangkap syuhud, musyahadah, agungnya Allah, hebatnya Allah, sempurnanya Allah, seluruh makhluk digenggam oleh Allah, termasuk diri kita, betapa kita akan tunduk kepada Allah. Itu namanya ma'rifat kepada Allah. Maka seorang mursyid disyaratkan ahli ma'rifat kepada Allah, karena tugasnya adalah membimbing umat ma'rifat mengenal kepada Allah. Dengan ma'rifat, ibadah kita akan semakin tinggi nilainya. Jadi yang kedua, ayyakuna ma'rifan billah. Ayyakuna arifan billah. Seorang mursyid adalah ahli ma'rifat. Arifan, seorang arif billah, yang mengenal Allah yang mendalam sekali dan dimampuhkan untuk mengajak murid atau umat ma'rifat kepada Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak kita mengenalnya kemana ini? Ke makhluk atau kepada Allah? Suka penasaran gak kalau ada di TV? Yo, misalnya kuliner A, makanan. Suka penasaran gak? Penasaran. Ada destinasi wisata yang indah sekali. Penasaran gak? Aneh suka penasaran. Tapi ke Allah kok gak penasaran-penasaran ya? Pengen ma'rifat, pengen mengenal, pengen merasakan indahnya sifat Allah. Nah ini membutuhkan mursyid. Sebab Bapak Ibu sekalian, coba dalam pergaulan kehidupan begitu efektif memberikan pengaruh. Ya, kita bergaul dengan orang yang suka dengan burung. Bergaul lengket sekali. Kira-kira kecintaan kepada burungnya berdampak gak? Berdampak. Kok jadi tahu ya burung tuh ada yang begini, ada yang begitu. Nah kalau kita bergaul dengan mursyid, menjadi muridnya, di mana mursyid mengenal Allah, maka kita akan dapat kecipratan, kewarisan ma'rifat kepada Allah. Maka seorang guru selalu mengajarkan ma'rifat kepada Allah, supaya umat mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya, di mana ma'rifat kepada Allah ada nilai syuhud, musyahadah dalam hati, menyaksi. Bukan melihat. Maka kalimatnya asyhadu, aku bersaksi. Bukan aku melihat bahwa Allah sebagai Tuhan, bahwa Muhammad sebagai utusan. Nabi Muhammadnya sudah wafat. Gak dilihat, tapi musyahadah. Kami menyaksi dengan batin yang paling dalam, dibantu dengan akal pikiran. Musyahadah, nilai-nilai kemakrifatan di dalam hati kita. Maka kita akan tunduk kepada Allah. Nah, jadi yang kedua, syarat mursyid ayyakuna arifan billah, seorang ahli ma'rifat, seorang arif billah, karena tugasnya mengajak kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan mengajak kepada dunia, tapi mengajak kepada Allah. Man yadulluka alallah, orang yang selalu mengajak kepada Allah. Dua, yang selanjutnya, yang ketiga, ditulis enggak ini? Oh, ada didokumentasikan katanya. Sekarang konsentrasi aja, jangan nulis-nulis. Ada markom dah, alhamdulillah. Bisa diulang lagi. Berharap ya, ini ilmu yang disampaikan ini, yang hakikatnya dari Rasulullah SAW, hakikatnya dari Allah ilmu ini. Ilmu yang mahal sekali. berharap disebarkan kembali, diajarkan kembali, didakwahkan kembali sesuai kemampuan kita, kapasitas kita, dari yang paling dekat, aqarib, keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, terus teman kita di kantor. Kita belajar menyampaikan dengan penuh bijaksana, karena kita sendiri sudah merasakan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu kita sendiri belum merasakan. Nanti biasanya suka bertengkar, ngajak ke orang lain, dirinya aja belum apa, belum tahu ke sana. Makanya sering terjadi, ada dalam dakwah terjadi berantem. Kenapa? Karena yang ngajaknya juga belum kenal, belum tahu isi ajakannya. Baru hanya pengetahuan saja. Nah, maka oleh sebab itu, ilmu ini amalkan, maka dari buah amal itu kita akan dapat hikmah, merasakannya, baru kita dakwahkan kepada yang lainnya. Kita lanjutkan yang ketiga, syarat mursyid, wa ayyakuna khabiran bitara'iki tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Yang ketiga, seorang mursyid harus khabiran, mengetahui yang dalam sekali. Khabiran, pengetahuan yang mendalam. Tentang apa? Bitara'ik, bitara'iki tazkiyatin nufus. Yaitu jalan-jalan, metode-metode cara pembersihan jiwa. Nah, mulai syarat yang ketiga, punya kapasitas, tahu benar tentang ilmu tasawuf, tauhidnya diketahui dengan mendalam, fikihnya dikuasai, plus tasawufnya. Salah satu dari pelajaran tasawuf yang mendalam adalah bitoro iki tazkiyatin nupus, mengetahui metode-metode pembersihan jiwa. Gimana seorang mursyid bisa membersihkan jiwa umat, jiwa murid. Murid bisa mengenal kesalahan diri dan bangkit memperbaiki diri. Kalau seorang mursyidnya tidak punya kapasitas itu. Maka syarat yang ketiga, seorang mursyid mengetahui dengan dalam metode-metode yang banyak. Toro'ik jama, bukan satu metode, tapi metode-metode yang banyak, cara-cara yang banyak, cara membersihkan jiwa dari kotoran jiwa dari umat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Bapak ibu sekalian, masalah jiwa, penyakit hati sering disepelekan orang. Padahal sesuatu yang prioritas. Sebab sholat kita hanya tinggal ruku dan sujud kalau jiwanya masih kotor. Datang ke tempat ngaji semata-mata karena ingin disebut orang soleh oleh manusia. Betapa rugi punya cita-cita cetek begitu. Datang ke masjid biar disebut orang soleh. Datang ngaji biar disebut orang baik oleh manusia. Cetek gak itu cita-citanya? Recehan bukan? Recehan. Ibadah kita tuh kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tiadalah diperintahkan kepada mereka umat manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah murni niat dan cita-citanya lillah, karena Allah. Datang ke tempat ini, panggilan Allah. Menegakkan sholat, panggilan Allah. Hayya 'ala shalah muazzin, yang ketangkap Allah yang mengundang, yang mengajak kita. Allah, Allah, Allah orientasi dan motivasi setiap langkah dan aktivitasnya, itu yang maha di sisi Allah. Menolong orang, biar disebut orang dermawan. Walaupun abis-abisan kita mengorbankan harta, recehan murah, paling juga dapat apa? Wah, hebat Bapak ya, dapat segitu pahalanya. Setelah itu selesai. Di mahsyar udah enggak ada apa-apa. Bahkan digambarkan seperti debu yang ada di atas batu besar, datang angin, hilang semua. Yang dapat apa? Pujian, hebat ya Bapak. Masuk koran, wah itu orang hebat, orang der. Wah itu hebat ya, soleh ya. Segitu. Banyak orang yang berperilaku, bertindak hanya semata pengin disebut, wah kata orang, Waduh, kata orang. Wah, orang melek aja. Sampai enggak ngedip-ngedip. Seneng begitu. Kenapa? Hatinya kotor, enggak mengenal Allah. Yang ada cengkraman hawa nafsu dengan dunianya. Dunia itu bukan hanya materi. Penghormatan, penghargaan, pingin diikuti, banyak followers dan lain-lainnya. Itu bagian dari dunia. Membuat cita-cita dan motivasi kita bergeser dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Waktu malam Sabtu Bapak ngasih kajian di rumah Pak Kiai di Klender, disingkat, tapi sekarang pengen diperlebar. Mau enggak? Jadi Mu'ad bin Jabal pernah dipinta nasihat oleh sahabatnya. Lalu Mu'ad bin Jabal belum menyampaikan sudah nangis. Karena yang disampaikan sesuatu yang sangat amat berharga. Dari siapa? Tentu dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah innallaha khalaqa sab'a amlakin qabla ayakhluqas samawati wal arda. Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Di mana setiap malaikat menjadi penjaga pintu tiap langit. Apa tugasnya? Mendeteksi amal manusia anak Adam yang dibawa oleh malaikat hafadzah baik harian, mingguan maupun tahunan. Ingat Bapak Ibu sekalian, amal kita ini harian ditarik, diangkat, dibawa oleh malaikat namanya hafadzah. Amalan dari mulai bangkit tidur sampai sore. Ngerasa enggak kalau sore-sore amal kita diangkat oleh malaikat hafadzah? Lagi nonton TV, ya, lagi ada yang lagi wiridan, ada lagi baca Quran, ada yang ingat kepada Allah. Kalau yang mingguan hari Kamis, maka Nabi puasa hari Kamis. Pingin apa? Ketika diangkat sedang berpuasa. Ada tahunan nanti. Bulan apa tahunan itu? Bulan Syaban. Sebentar lagi ya? Sebentar lagi. Nah, malaikat hafadzah enggak tahu, yang penting dibawa aja amal itu. Amal sholat, amal puasa, terheran-heran dan bangga aja membawanya. Bahkan kelihatannya bersinar-sinar. Tapi baru masuk pintu satu, sudah ada malaikat. Ditugaskan oleh Allah mendeteksi apa yang enggak bisa deteksi oleh malaikat hafadzah. Pokoknya hafadzah mah bawa aja gitu. Ternyata di langit pertama ada Sohibul Gibah. Nama malaikatnya Sohibul Gibah. Apabila amal anak Adam, ternyata ada gibahnya. Gibah itu apa? Menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan menjelek-jelekan. Dari hawa nafsunya. Awas, ini beda. Kalau misalnya kasusnya seorang suami ngedidik istri susah amat. Akhirnya malu-malu juga datang ke guru menceritakan aibnya dengan tujuan bukan untuk menjelek-jelekan, pingin diperbaiki bagaimana caranya. Itu bukan gibah. Profesional itu ingin diperbaiki kesalahan dan kekurangan istrinya atau anaknya atau keluarganya. Gibah itu ngomongin orang buruknya, aibnya supaya tercemar keburukannya, namanya gibah. Jadi harus bisa membedakan gibah dan bukan ghibah. Ghibah itu dari nafsu. Sebel tuh ke orang itu. Pas kelihatan buruknya, aibnya, dia ceritain ke si A, ceritain ke si B. Ghibah. Tapi kalau niatnya baik, aduh, si A kelakuannya jahat, buruk ini. Ada petugasnya di Torekat, bagian LPKS, urusan rumah tangga tuh, bagian ekonomi. Ada divisi ekonomi, ya. Bagian dakwah, ada bidang dakwah. Ada bagian ketarekatan menyampaikannya. Itu kalau niatnya dari hati yang paling dalam semata-mata ingin memperbaiki, maka bukan ghibah itu. Sebab profesional. Jadi ghibah itu diumbar. Dalam rangka memuaskan hawa nafsunya karena kebencian. Nah, kalau di hari itu ada gibah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, jangankan amal sholat kita naik ke langit dua sampai kepada Allah, di langit satu sudah di stop, keep, berhenti, hei hafadoh, kata malaikat sahibul gibah. Pukulkan amal itu ke pemiliknya. Kaget hafadoh itu. Dia tugasnya juga bawa-bawa aja. Ternyata terdeteksi ada gibah. Boro-boro sampai ke langit dua, tujuh sampai kepada Allah. Sampai langit aja gak nembus langit pertama, langit dunia namanya. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Hati dijaga. Hati yang kotor membuat lisan juga kotor. Berani gibah karena kepentingan hawa nafsunya. Ada lagi, nah, ini singkat juga ya, nanti sampai jam 12 lagi. Ya, singkat lagi. Ada malaikat. Pokoknya dari tujuh langit. Pernah langit ke satu nggak jalan-jalan? Belum. Langit satu namanya sama udun ya, langit paling dekat dengan bumi. Langit dua, tiga sampai tujuh, diantaranya ada malaku atau sohibul ujub. Malaikat tukang mendeteksi penyakit ujub. Sama hafadoh juga, muni seneng bawa amal anak Adam dari sholatnya, dari puasanya, ya, nolong orang lainnya. Ternyata ada ujub di hati si hamba itu, maka malaikat sohibul ujub mendeteksinya. Hei malaikat, berhenti. Si amal itu ada penyakit ujub dalam hati sohibul amal, pemilik amal itu. Pukulkan ke wajahnya. Boro-boro nembus sampai kepada Allah. Ujub itu apa? Bangga diri. Bisa sholat. Ini ya. Orang lain mah gak ada yang sholatnya kayak begini. Itu udah ujub itu. Ya. Tapi awas, bisa juga kita menceritakan ke temannya. Aduh, saya udah jadi murid di tarekat Indonesia. Alhamdulillah. Dimampukan bisa tahajud. Tergantung hatinya. Kalau di hatinya di situ ingin menunjukkan diri, itu ujub. Tapi untuk menunjukkan agama, kemuliaan torekat, kemuliaan bimbingan, semata-mata ingin mendakwahkan, ingin mengajak, itu bukan ujub. Masuk ke dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi yang pertama diajarkan, ucapkan, sebutkan tentang nikmat Tuhanmu. Nikmat dibisakan tahajud, diceritakan. Tapi hatinya menjaga, ini semata-mata ingin ngajak ke orang lain. Menceritakan hebatnya bimbingan dalam agama. Maka kuncinya di hati ini. Di hati. Betapa urusan hati ini yang akan menentukan lisan kita. Bukan sombong, tapi hati. Nabi diperintahkan. Nabi Isra Mi'raj diceritakan. Nabi datang malaikat diceritakan. Nabi dapat anugerah, dibukakan yang gaib, diceritakan ke sahabat sampai ke kita. Bukan ujub Nabi, udah dibersihkan oleh Allah jiwanya. Semata-mata menghidupkan agama, memuliakan agama Allah. Ya. Jadi di mana wilayahnya antara ujub dan tidak? Di hati. Gibah dan tidak? Di hati juga. Makanya urusan hati, jiwa, batin bukan urusan sembarangan ini. Bukan urusan yang murah-murah nih, yang mahal sekali. Maka para ulama menyampaikan gambarannya bisa jadi olahraga. Tapi jiwanya ya Allah ingin mendapatkan kesehatan supaya mampu ibadah. Olahraganya, geraknya, langkahnya jadi ibadah. Bulu tangkisnya ngejar-ngejar bulu entog apa tuh? Kalau bulu tangkis tuh ya, pingpong apa badminton, ngejar-ngejar bulu apa itu? Soang. Ya. Tapi hatinya ya Allah, supaya sehat, supaya mampu ibadah, supaya mampu dakwah, itu ngejar-ngejarnya tuh dihitung tasbih aja oleh Allah. Datang sholat, berhenti dulu. Kenapa? Karena Allah hatinya zikir. Ingin sehatnya itu bukan ingin wah supaya saya bisa kemana-mana, supaya saya bisa melakukan ini dan itu, bukan. Tapi ingin menjalankan perintah Allah supaya apa? Ditunjang dengan fisik yang sehat. Bisa jadi jam 2 sudah tahajud, tetapi niatnya bukan ingin kepada Allah, bukan karena Allah, jadi gambaran dunia. Jadi hati ini betapa luar biasa yang akan menentukan. Sampai para ulama usul fikih membuat kaidah fikhiyah, salah satunya adalah al-umur bimaqasidiha, segala urusan akan ditinjau dari motif, tujuan dan niatnya. Allah melihat dari niatnya terlebih dahulu, startnya dari situ, berangkatnya dari hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Ada juga malaikat sohibur riya mendeteksi amal hamba anak Adam kalau ada riyanya. Riya itu kalau beramal ada orang enggak ya? Banyak. Semangat. Semata-mata ingin dilihat oleh orang, dibanggakan oleh orang, dipuji oleh orang, naik kehormatannya, naik penghargaannya, naik status sosialnya, dibalik ibadahnya itu. Maka tidak akan sampai kepada Allah. Nah, sampai jamaah sekalian, puncaknya malaikat yang 7 lolos juga. Enggak keseleksi, dianggap sudah sampai ke 7. Langit 1-2 bersih dari penyakit-penyakit tadi. Yang 7 pun bersih. Akhirnya 7 malaikat datang semua kepada Allah dengan membanggakan amal dan memponis bahwa amal si hamba yang dibanggakan itu sudah ikhlas. Apa yang terjadi di hadapan Allah? Hei para malaikat, kalian telah tertipu. Seperti banyak anak Adam tertipu menyanjung dan memuliakannya. Padahal si amal itu bukan karenaku, tapi karena selain aku. Tapi aku tidak akan pernah tertipu. Wa ana allamul ghuyub. Aku yang lebih mengetahui lebih dalam tentang hal yang gaib. Hati anak Adam gaib satu sama yang lain. Betul tidak? Tapi bagi Allah jelas nampak yang gaib itu. Allamul ghuyub, yang dalam pengetahuannya tentang yang gaib, kerahasiaan yang ada dalam makhluk-makhluknya. Maka kata Allah, lemparkan amal itu. Bapak ibu sekalian, ayo kita evaluasi. Mendengar penyampaian dari Nabi membuat Mu'ad bin Jabal nangis terisak-isak. Ya Rasulullah, bagaimana nasibku nanti? Ternyata amal itu tertolak karena penyakit-penyakit hati yang mencengkram di dalam hati, di dalam jiwa. Maka Mu'ad bin Jabal ingin dibersihkan hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, murid datang ke tempat ini, ke majlis guru ilmu dan zikir, salah satu niatnya ingin dibersihkan jiwa, hati dari penyakit-penyakit. Berat ya mas sekalian. Kenapa dulu para ulama seperti Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ditulis oleh seorang pengarang kitab Syarus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbang, dikutip kata-katanya, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menyebutkan, "Tolabu Syekh fit tariq wajibun ala kulli murid, walau kana min akabiril ulama." Apa artinya? Mencari seorang mursyid dalam tarekat itu wajib hukumnya, walaupun sudah menjadi pembesar ulama. Yang dimaksud pembesar ulama, ulamanya baru mengetahui ilmu zohirnya saja, fikihnya saja, belum menguasai dan mempelajari ilmu tasawuf, masih wajib mencari mursyid dalam tarekat. Harus disempurnakan ilmu zohirnya, walaupun sudah menjadi pembesar ulama, digenapkan dengan ilmu tasawuf dalam tarekat di bawah bimbingan wali mursyid. Apalagi yang awam, pemahamannya apalagi yang awam. Kalau orang berkata, nanti bertorekat itu harus usia 40 tahun. Udah 50 belum bertorekat juga. Pemahaman yang salah. Bertorekat, bertasawuf, seperti tauhid dan fikih semenjak dini. Dari ungkapan para ulama-ulama besar, wajib mencari mursyid. Walaupun, lil goyah, walaupun sudah menjadi pembesar ulama yang zohir. Apalagi mafhum mukhalafahnya yang awam. Apalagi yang umat biasa. Kenapa? Karena membersihkan jiwa harus oleh ahlinya. Siapa? Wali mursyid memiliki kecakapan ayakuna khabiron bitoro iki tazkiyatin nupus, seorang mursyid diberikan kemampuan, metode-metode cara membersihkan jiwa penyakit hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Bapak Ibu sekalian, ya Bapak ingin mengasih contoh ini. Ada murid yang lahiriahnya cerdas, diberikan ilmu, disebut ustad, disebut ajengan. Tapi dia dalam bergurunya enggak full karena merasa punya ilmu. Bahkan berani mengomentari ilmu gurunya. Ini kenyataan ini, tapi jadi pelajaran berharga buat semua. Ya, apalagi sampai mengomentar di hadapan murid yang lainnya. Padahal seorang mursyid tugas utama adalah membersihkan jiwa. Enggak kerasa bahwa itu penyakit hati dari ujub dan takabur dengan ilmu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Sebab seorang guru dibukakan rahasia murid, aibnya, bukan untuk dibocor-bocor, disebarkan, tapi untuk diperbaikinya. Maka seorang guru, mursyid, menjerit kepada Allah, ya Rob, sucikan, bersihkan jiwa si murid itu. Dengan nasihat gak mempan, karena ilmu yang didapatnya itu dulu pernah dapat dari ustad-ustad yang fasik. Jadi ilmu kalau didapatkan dari yang fasik, walaupun ilmu agama, maka Imam Syafi'i rahimahullah itu menyebutkan bagaikan bisa ular yang berbahaya. Maka jangan sembarangan duduk. Jadi bisa dari kepasikannya itu akan jatuh, akan turun kepada yang mendengarnya, sehingga membuat ilmunya itu malah ujub dan takabur. Nah, seorang guru, mursyid menjerit kepada Allah, ya Allah, engkau yang hak membersihkan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Oleh Allah dikasih penyakit stroke, tidak sadar beberapa hari. Setelah bangun gak ada yang diingat. Nahu sorop tinggal tahu dan sirup. Balagoh, ilmu palak, ilmu yang lainnya hilang semua dari memorinya. Sebab ilmu yang sudah dapatkan itu ternyata banyak bisanya, banyak bisa ularnya yang meracun dan meracun dirinya. Sehingga jiwanya dapat ilmu bukan tambah dekat dengan Allah. Dengan ilmu malah ujub dan takabur. Akhirnya jamaah sekalian, atas karunia dari Allah, Allah bela, Allah bersihkan jiwanya, ilmunya dibuang, jiwanya supaya bersih. Dan mendekati akhir hayatnya dibersihkan oleh Allah. Dan dosanya, ujub, takaburnya dibuang oleh Allah. Dan diangkat kewaliannya oleh Allah sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah. Itu dalam pada Allah bangga gak dengan ilmu hamba? Gak bangga, Allah al-alim. Allah bangga gak dengan orang yang kaya? Allah al-goni yang kaya. Apa sih yang dibanggakan? Hanya satu, Allah bangga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang muat bangga Allah kepada hambanya yang hatinya tunduk kepada Allah, yang panca indranya tunduk kepada Allah. Itu yang membuat Allah bangga kepada hamba-hambanya. Nah, setelah dibuang ilmunya, jadi atqakum, jadi tunduk kepada Allah, hormat kepada guru, tunduk kepada guru, yang hakikatnya tunduk kepada Allah. Ini mahal ilmu tarbiyah ruhiyah. Maka tarbiyah ruh, bimbingan rohani seorang mursyid itu adalah cahaya Allah. Sebab para nabi dan para wali mursyid membawa bendera cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu oleh iblis dan setan terus ditiup-tiup supaya sirna cahaya Allah itu. Tapi Allah berfirman, justru Allah semakin menyalakan cahaya Allah yang dibawa oleh para nabi. Dan dilanjutkan oleh para wali mursyid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka seorang mursyid diberikan kemampuan memiliki metode-metode cara-cara membersihkan jiwa murid-muridnya, umatnya. Ya, Pak Bapak sudah nyampaikan di TPRI juga dalam kitab Marokil Ubudiyah, Imam Ghazali yang ahli hadis, ahli tafsir, tapi belum bertasawuf bertarekat. Kemudian dia tersentuh hati oleh adiknya, ingin bertasawuf bertarekat. Setelah di hadapan gurunya, calon gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya? Ambil tuh kotoran itu wahai Ghazali. Padahal ilmunya sudah selangit, ilmu zohirnya. Disuruh apa? Bersih-bersih. Padahal Imam Al-Ghazali waktu itu ilmunya justru membuat ujub dan takabur dan tidak bersih hatinya. Maka setelah ditugaskan itu, akhirnya Allah bukakan mata hatinya. Ternyata calon gurunya suruh membersihkan kotoran di rumah halaman rumahnya itu. Tujuannya ingin menunjukkan kesungguhan bergurunya, sekaligus supaya ujub dan takaburnya sirna dari jiwanya. Itu Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali setelah dibersihkan hatinya oleh Allah, lahiriahnya disuruh tuh ambil kotoran. Bayangkan orang yang biasa diikuti orang banyak, ceramahnya di mana-mana, suruh apa? Ngebersihin kotoran. Kira-kira gimana? Di situ supaya lenyap ujub dan takaburnya. Maka setelah menjalankan tugas itu, enggak sampai nyentuh ke kotoran manusianya mah. Ya. Yang dilihat hatinya, serius sungguh-sungguh, hilang penyakit hatinya, siap untuk diambil. Enggak sampai disentuh, stop. Tuh, namanya yang menguji. Dilihat oleh guru mursyid apa? Hatinya. Kalau sudah bersih, penyakit egonya hilang, sudah selesai, engkau lulus. Ngajinya cuma segitu. Suruh pulang, Ghazali, kamu pulang sudah. Itu buah dari bersih jiwanya oleh guru mursyidnya. Bapak, baru pelajaran segitu pembuka, sebab Imam Ghazali sudah punya dasar-dasar pengetahuan yang tinggi. Pulang ke rumahnya, ke pesantrennya, dikumpulin santri-santrinya, hei kalian semua, aku baru saja diberikan ilmu yang belum pernah didapatkan. Ternyata selama ini kita belajar di tempat ini, yang dibangga-banggakan oleh ribuan manusia, oleh umat, majlis ini, majlis yang dibangga-banggakan, tinggi ilmunya. Ternyata setelah aku dibukakan mata hati, karena dibuang penyakit hati oleh guruku, atas izin Allah, ternyata majlis ini adalah laibun walahun, laksana tempat bermain anak-anak. Tempat game. Kira-kira tinggi gak nilainya? Jadi yang ngajarnya bukan belum karena Allah, karena dikuasai penyakit hati. Yang ngajarnya apalagi? Ini majlis ini laksana tempat permainan anak-anak. Dibukakan oleh Allah tentang masa lalunya, kondisi ibadahnya di masa lalu. Dan akhirnya Imam Al-Ghazali, jamaah sekalian, setelah dengan bertasawuf dan bertekad berguru kepada seorang mursyid, nah di situ wajibnya ulama-ulama zohir harus mencari wali mursyid. Terbuka hatinya seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tazkiyatun nafs. Mudah diucapkan, betapa kalau kita gak sungguh-sungguh, gak serius, Allah tidak akan membersihkan jiwa. Orang kalau beribadah, beragama tanpa bimbingan mursyid, maka bisa ibadahnya nanti tambah akunya. Aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa baca kitab sendiri, aku. Tapi kalau belajar posisi sebagai murid, ilmu ini adalah titipan dari guru, hakikatnya dari Allah. Ibadah ini dimampuhkan, dibimbing oleh guru, hakikatnya oleh Allah. Akunya hilang gak? Hilang. Inilah pentingnya bermursyid di dalam beribadah. Sudah dirasakan oleh para wali Allah, para wali mursyid, para ulama-ulama terdahulu. Sehingga mereka membuat rumusan dan konsep bagi kita sekalian. Nah, jadi yang ketiga syarat mursyid. Khobiron bitoro iki tazkiyatin nupus. Mengetahui dengan dalam metode-metode pembersihan jiwa. Wa asalib, termasuk di dalamnya adalah wawasa ili tarbiyatiha, dan media-media cara mendidik umat. Banyak medianya. Maka Bapak Ibu sekalian, media dalam thariqah, dalam agama itu bukan hanya di majlis ilmu dan zikir saja. Pergi kemana saja, bekerja apa saja dalam kehidupan, itu semua adalah media, wasail, media-media guru mendidik muridnya. Dalam rumah tangga, dalam bekerja, mencari rizki, itu semua adalah media dan sarana untuk mentarbiyah murid-murid. Jadi luas sekali cakupan dari wasail atau media dan sarana tarbiyah, pendidikan di dalam agama, dalam thariqah. Dulu lihat para sahabat, di majlis taklim saja, di masjid saja dididiknya, atau di mana-mana. Datang ke pasar Nabi, lihat timbangannya, curang apa tidak? Di tarbiyah. Musuh yang terus mengejar-mengejar, musuh yang terus memerangi Nabi, walaupun Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka Allah dan Rasulnya menguji sahabat, mau gak berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya? Maka di lapangan dalam kehidupan, ini semua menjadi sarana pendidikan seorang mursyid kepada murid-muridnya, seperti dulu para nabi dan Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga terukur, teruji, semakin maju. Datang lagi kebijakan, datang lagi instruksi, datang lagi bimbingan dalam setiap aspek kehidupan. Turun Al-Quran, masuk ke aspek rumah tangga, cara berumah tangga, berekonomi, bermasyarakat, menghadapi musuh, dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah wahana, wasaili tarbiyah, media-media pendidikan, pengajaran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, guru mursyid bukan hanya dijadikan sebagai guru dalam kaitan dengan ilmu, tapi jadikan sebagai imam pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Rumah tangga kita ingin dapat izinnya, ingin dapat ridho-nya. Rizki kita ingin dapat izin dan ridho dan petunjuknya. Jadi masuk ke semua aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah, udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian kepada Islam, tunduk hati dan seluruh panca indera, kafah secara totalitas. Bukan hanya urusan zikir saja, bukan urusan puasa dan sholat saja, seluruh aspek kehidupan kita. Sebab Islam bimbingannya komprehensif, lengkap dan utuh. Nah, inilah jamaah sekalian, syarat mursyid yang ketiga, diawali dari tazkiyatun nafs. Ini adalah modal utamanya pembersihan jiwa, bebas dari cengkeraman hawa nafsu, bebas dari penyakit-penyakit hati. Lalu yang keempat, yang terakhir, wa ayyakuna ma'zunan bil irsyadi min syaikhihi. Syarat mursyid ditugaskan membimbingnya itu oleh mursyid sebelumnya, yang hakikatnya dari Rasulullah SAW, yang hakikatnya dari Allah Azza wa Jal yang menurunkan agama ini. Jadi mursyid itu bukan keinginan sendiri, bukan dipilih oleh masyarakat. Kita harus cerdas membedakan mana kepemimpinan para nabi dan dilanjutkan oleh para ulama wali mursyid, mana kepemimpinan yang dibangun coroknya oleh manusia. Kepemimpinan yang dibangun oleh Allah, para nabi, para pewarisnya, para wali mursyid, dari atas yang menunjuknya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ini gambarannya kepemimpinan para nabi. Setelah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimah-kalimah, berbagai macam ujian, fa'atam mahuna, ujian itu disempurnakan, bukan lari. Ya, diuji malah lari. Ya, lulus enggak? Fa'atam mahuna, kalimahnya sempurna. Disempurnakan ujian itu, dihadapi dengan hati yang bersih. Dikasih sakit, menghadapi orang tuanya ajar pembuat patung, bertolak belakang dengan misinya. Berat sekali. Sampai-sampai ngebujuk-bujuk, hei bapakku, aku nanti akan mintakan ampun kepada Allah kalau engkau meninggalkan berhala. Malah si bapaknya Azhar malah apa? Malah marah-marah. Berat diuji oleh Allah. Hakikatnya Allah yang menguji. Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung, tamasil. Kaumnya, rajanya Namrud, sama juga penyembah berhala. Diuji dengan kalimah-kalimah, maka pada akhirnya lulus. Inni ja'iluka linnasi imama. Ternyata semua nabi bukan sebatas penyampai wahyu, hakikatnya imam pemimpin bagi manusia. Bahkan Nabi Adam semenjak diciptakan, ini ja'ilung fil ardi khalifah, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemimpin, pengganti Allah di muka bumi, Adam. Jadi semua para nabi itu imam. Maka semua yang melanjutkannya, wali mursyid, ulama, imam sesungguhnya. Maka imam dan pemimpinannya itu bukan dipilih oleh manusia, tapi dari atas. Para nabi lewat wahyu, para ulama lewat ilham. Ada pemimpin corak yang dibangun oleh manusia. Ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU. Itu corak yang dibangun oleh manusia. 5 tahun sekali, nanti ganti lagi. Nanti ditanya di akhirat, siapa pemimpinmu yang 5 tahun ini si A, 5 tahun berikutnya si B. Ay, para nabi, jadi pemimpinnya dibatasi gak? Nabi ini sampai usia, sampai 10 tahun jadi nabinya, nanti jadi purnawirawan, jadi pensiun, ada gitu gak? Gak ada, sampai akhir hayat. Jadi bedakan, bukan berarti merendahkan. Ada kepemimpinan yang dibangun oleh manusia, kerajaan, demokrasi, pilpres, pemilihan presiden, gubernur, itu semua corak kepemimpinan yang dibangun oleh manusia. Dibatasi waktunya. Tetapi kepemimpinan yang hakiki, yang sesungguhnya, setiap zaman ada pemimpin. Setelah para nabi, dilanjutkan oleh rangkaian ulama atau wali mursyid. Nah, maka alhamdulillah tadi sudah talqin, berbaiat mengambil guru sebagai imam. Alhamdulillah. Nabi yang bersabda, man mata bigori imam mata mitatan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mati belum punya imam dalam ibadah, matinya seperti mati jahiliyah dulu. Ya, gak ada yang memimpin, gak ada yang ngebimbing agamanya. Nah, kita belajar nih sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Nah, jadi seorang mursyid, tipe bimbingan dan kepemimpinannya bukan atas keinginan sendiri, tapi ma'zunan bil irsyadi min syekhihi, ditugaskan oleh mursyid sebelumnya, yang mursyid sebelumnya pun ditugaskan lagi oleh mursyid sebelumnya, oleh mursyid sebelumnya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ditugaskan oleh Allah azza wajalla. Jadi nyambung. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Suluk-suluk itu melakukan perjalanan rohani dalam tarikohnya Rasulullah SAW lewat tarikoh Idrisiyah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu hati kita tersambung dengan Allah. Bahagia beserta Allah. Allah turunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati. Karena jalannya jalan yang pasti. Para malaikat terus meniup-niupkan ke dalam jiwa, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih ya. Jangan takut dengan urusan dunia. Wa absyiru bil jannah, bahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah sekalian yang bisa disampaikan, besar manfaatnya bagi kita sekalian. Sebelum ditutup, mari kita baca istighfar 3 kali, pejamkan matanya, hadirkan hatinya supaya Allah mengkifarati, melebur seluruh dosa-dosa kita. Bahkan Allah gantikan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya ke tempat ini, setiap langkahnya Allah catat kebaikannya. Allah gugurkan dosa-dosa kita semua. Mari kita bacakan istighfar sama-sama. Betapa mahal ampunan Allah, betapa mahal hati dibersihkan dari dosa-dosa kita di masa lalu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Angkat tangan kita, Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu kepada hambanya ketika hambanya berdoa sampai mengangkatkan tangannya ke atas kalau Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdin waradhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna putuhal anbiya wal awliya wujudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa yang telah terdahulu. Kami tidak bisa menghitungnya saking banyaknya dosa. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, bapak yang telah membesarkan, menafkahi. Kami baru sedikit berbuat kebaikan kepada mereka. Kami telah menyakiti mereka. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah. Jadikan alam barjahnya radatun min riyadil jannah. Tangan taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bimbing kami. Jangan engkau gelincirkan kami. Mampukan kami untuk terus bangkit beribadah. Menggerakkan seluruh panca indera dengan hati yang tersambung kepadamu. Hati yang penuh keikhlasan dalam seluruh pengabdian. Ya Rabb, mampukan mengisi lembaran demi lembaran sampai akhir hayat kami. Ya Rabb, pasti satu saat engkau akan jemput kami. Di mana jantung ini akan berhenti berdetak, seluruh panca indera akan berhenti berfungsi. Seluruh tubuh akan terkujur selama-lamanya. Rumah mewah akan ditinggalkan, kendaraan akan, semua akan berpisah dengan diri ini. Kecuali amal soleh, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Kematian sedang ada dalam bimbinganmu, dalam bimbingan wali-walimu, ya Rabb. Akhiri kalam ini, ucapan ini dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami, keluarga kami dan umat ini dari kematian su'ul khatimah. Kematian ketika bergelimang dosa dan lupa kepadamu. Rabbana wasi alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, limpahkan kepada kami rizki yang luas, rizki zahir, rizki batin, ya Rabb. Rizki yang luas penuh dengan ridho dan kasih sayang-Mu. Jadikan rizki yang luas, ya Rabb, tambah dekat dengan-Mu. Tambah engkau rizki, tambah bersyukur kepada-Mu, tambah mengenal kepada-Mu. Rizki yang menjadi media mengabdi dan ibadah beserta dakwah, ya Rabb. Ya Rabb, keluarkan dari hati kami seluruh gambaran-gambaran dunia. Engkau gantikan dalam hati mahabbah cinta kepada-Mu dan kepada wali-wali-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, nitip istri dan anak-anak kami, seluruh keluarga kami, ya Rabb, ada dalam jalan-Mu. Bimbing kami dengan cahaya-Mu, ya Rabb. Hati kami yang keras, istri dan anak kami yang masih keras, engkau jinakan, engkau lunakan, engkau bersihkan. Engkau titipkan cahaya masuk menyinari cahaya kami, ya, hati kami, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kumpulkan kami di alam barjah dengan para nabi, dengan guru-guru kami terdahulu. Engkau kumpulkan di mahsyar nanti di mana semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kumpulkan kami tepat di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ketika Engkau takdirkan kami nanti dengan kasih sayang-Mu, dengan karunia-Mu ada menjadi ahli surga beserta keluarga-keluarga kami. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.